adanya jahalah minan nas, adanya orang-orang bodoh dari kalangan manusia yang meyakini terhadap sebagian manusia yang banyak bicaranya, yang luas bicaranya dari orang belakangan, dikira lebih alim daripada orang-orang terdahulu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Khulafaur Rashidin, Abu Bakar wa Umar, lebih sedikit ucapannya daripada sahabat yang setelahnya. Padahal Abu Bakar wa Umar lebih alim. Para sahabat yang setelahnya dengan para sahabat yang belakangan lebih banyak riwayatnya sahabat yang belakangan. Pada sahabat yang pertama, sabiqun al-awwalun, lebih alim. Pada tabi'in, lebih banyak kutipan-kutipannya daripada para sahabat. Tapi para sahabat lebih alim. Begitu seterusnya. Maka barakallahu fikum. Ini sebagai landasan. Pegangan kita bahwa ukuran seorang itu alim tidak dari banyaknya bicara, panjang lebarnya dia berbicara. Tetapi seorang yang alim adalah orang yang berbicara dengan ilmu dan beramal dengan ilmunya. Dan seringkali mereka lebih sedikit ucapannya. Seringkali mereka lebih sedikit ucapannya. Dan di zaman kita, lihat kitab-kitab mereka, anak-anak muda yang baru muncul, buku mereka masya Allah panjang lebar berjilid-jilid, sedangkan masyayikh kitabnya Syekh Utsaimin tipis-tipis, artinya kitab-kitab tentang masalah nasihat. Illa hanya saja mereka mencatat dan mengumpulkan, merekam dan mentranskrip kajian beliau sekian tahun, sehingga muncullah kitab-kitab mutawwalat dari syekh, dari masyayikh, seperti kitab Syarhul Mumti'. Itu setiap kajian ditranskrip, ditulis, disusun sekian, jadi kitab sekian jilid panjangnya. Barakah, barakah. Tetapi lihat fatwa-fatwanya ringkas, haram karena Rasulullah SAW menyatakan demikian dalam hadis yang sahih, wajib karena disebutkan demikian dalam hadis yang sahih, selesai. Adapun mereka-mereka yang menjawab bahwa dalam masalah ini sudah para ulama, ini yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini, yang ini dengan dalilnya ini, rinci panjang lebar, biasanya bukan tipe masyayikh kibar, bukan tipenya mereka para masyayikh. Karena mereka para masyayikh kibar tahu apa inti dari fatwa yang disampaikan. Apa intinya? Pengamalan. Bagaimana mereka bisa beramal. Sedangkan anak-anak muda seringkali lupa dengan itu. Yang dia ingat, bagaimana menunjukkan kalau saya pintar, kalau saya alim, kalau saya ini luas ilmunya. Akhirnya lupa dia tujuan utamanya, bagaimana mereka beramal dengan benar. Bahkan setelah sekian panjang lebar, si penanya bingung, jadi gimana ya? Jadi gimana Ustaz? Loh, kan saya sudah terangkan panjang lebar, saya jadi bingung, malah bingung. Kita lanjutkan sekarang. Poin berikutnya dari fawaid wa adab wa nasaih, yaitu ucapan yang dikisahkan oleh Bishr ibn al-Harith Abu Nasr al-Hafi rahimahullah, menceritakan inna Abdul Malik ibn Marwan dakhala ala Muawiyah. Seorang anak muda bernama Abdul Malik ibn Marwan masuk menemui Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Di sisi Muawiyah ada Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Fasallama wa jalas, memberi salam kemudian duduk berbicara sebentar. Thumma lam yalbath an nahada, kemudian tidak lama berdiri dan pergi. Muawiyah radhiyallahu taala anhu kagum dengan anak muda ini. Ma akmala muru'ata hadzal fata, sungguh bagus sekali perangai anak muda ini, Abdul Malik bin Marwan. Maka Amr bin Al-As menjawab, artinya menyampaikan mengapa anak itu menjadi seperti itu, adabnya sangat bagus. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innahu akhadha bi akhlaqin arba'ah wa taraka akhlaqan thalatha. Wahai Amirul Mukminin, perangai dia yang bagus itu karena dia berakhlak dengan 4 akhlak dan meninggalkan 3 perangai. Dia berperangai berakhlak dengan 4 perkara, bi akhlaqin arba'ah. Yang pertama, innahu akhadha bi ahsanil bishr idza luqiya. Dia bersikap ketika bertemu seseorang, bi ahsanil bishr, dengan wajah yang paling baik. Bertemu orang itu dengan muka yang gembira, yang ceria, tidak dengan muka masam. Ahlan wa sahlan, kifah, bekhair. Itu pertama. Idza luqiya, kalau ketemu, mukanya cerah, berseri. Tidak berbuka masam, tidak cemberut, tidak cuek, tetapi bi ahsanil bishr. Wa bi ahsanil hadith idza haddatha. Dan kalau berbicara, berbicara dengan tutur kata yang baik pula. Begitu ketemu, wajahnya baik. Begitu berbicara, tutur katanya baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, bi ahsanil istima' idza huditha. Dan dia sangat bagus pula kalau diajak bicara. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Bagaimana pendengar yang baik? Mendengarkan dengan seksama, tidak memotong pembicaraan, tidak terburu-buru. Maksudnya ini, maksudnya itu. Sabar, dengarkan dulu sampai selesai. Dan dalam keadaan fokus, tidak diajak bicara, ngelamun kesana kemari, tapi betul-betul memperhatikan. Orang yang berbicara kepada orang seperti ini senang. Mengapa? Karena dia pendengar yang baik. Begitu ketemu, dengan wajah yang ceria, yang baik. Begitu berbicara, tutur katanya baik. Begitu diajak bicara, dia menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, wa bi aisaril mu'nah idza khulif. Dan kalau diselisihi, dia tidak berat, dengan mudah dia menerima. Tidak ngeyel kalau diselisihi. Karena bin na'azakumullah, tidak jengkel, tidak marah, tidak. Dia sampaikan pendapat saya, itu sepengetahuan saya. Wallahu a'lam. Enteng. Beberapa orang yang sombong, ada ujub binafsihi, ada kibr, ada kesombongan dalam hatinya, oh kalau diselisihi enggak terima. Niscaya dia akan kerahkan bala tentaranya yang berkuda dan berjalan kaki untuk membela dirinya. Itu karena khawatir jatuh kehormatannya. Kalau beliau tidak, dan ini akhlak yang baik. Artinya pendapat-pendapat yang wajar kalau diselisihi. Pendapat-pendapat yang wajar kalau dia punya pendapat, saya punya pendapat. Maka dia sampaikan pendapatnya. Dan ketika diselisih, dia terima dengan aisarul mu'nah. Dengan mudah dia terima. Wa taraka akhlaqan thalathah. Dan dia meninggalkan 3 akhlak yang jelek. Tadi berperangai dengan 4 akhlak yang baik. Apa saja? Ketika ketemu dengan wajah yang baik. Ketika berbicara dengan tutur kata yang baik. Ketika mendengar atau diajak bicara, menjadi pendengar yang baik. Ketika diselisihi, dalam keadaan dia menerima dengan mudah. Akhlak yang ditinggalkan. Wataraka akhlaqan thalatha. Meninggalkan 3 akhlak. Pertama, tarku mizah. Man la yasiq bi'aqlihi wala dinih. Meninggalkan mizah, guyon, kepada orang yang tidak kita percayai akalnya dan agamanya. Jangan guyon dengan orang bodoh, orang yang tidak cerdas. Bahaya. Berapa orang yang guyon dengan orang yang tidak cerdas, apa akibatnya? Dikira orang tadi beneran. Dikira bahwa itu adalah perkara yang begini dan begitu. Salah paham. Karena engkau guyon dengan orang yang salah. Mizah la ya'ti bi khair. Guyon itu tidak mendatangkan kebaikan. Apalagi yang diajak guyon orang yang la yasiq bi aqlih, yang akalnya tidak kita percayai. Artinya kita meragukan akalnya. Meragukan akhlaknya. Meragukan akalnya, yakni kita khawatir dia akan salah paham. Juga agamanya. Yang kita ragukan agamanya, artinya kalau agamanya dia bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang mutadayyin. Ini bahaya lagi. Qul inna a'udzu billahi, banyak terjadi pertikaian akibat guyon. Bercanda dengan orang yang tidak cerdas, bercanda dengan orang yang tidak beragama atau kurang agamanya, kurang takwa, kurang saleh, sehingga membawa emosinya atau membawa kesalahpahaman dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang pertama, meninggalkan bercanda pada orang yang tidak terpercaya akalnya dan tidak terpercaya agamanya. Wa tarku mujalasati li'amin nas. Yang kedua, dia meninggalkan bermajlis dengan orang-orang jelek, orang laim. Lebih tepatnya laim itu adalah kebalikannya karim. Karim, dermawan, banyak memberi, akhlak yang baik, yang mulia. Laim, yang tidak tahu terima kasih. Tidak mengerti, terima kasih dikatakan laim, jamaknya li'am. Wa taraka mujalasat li'amin nas, tidak bermajlis dengan orang-orang yang jelek, yang tidak tahu terima kasih. Tidak bermajlis dengan li'amin nas, dengan orang-orang yang jelek, yang sering ya, diungkapkan dengan serigala. Serigala itu dikatakan li'am. Tidak bermajlis dengan manusia-manusia serigala. Manusia wujudnya, akhlaknya akhlak serigala. Menerkam ketika dia ambisi. Memakan harta orang lain. Tidak tahu terima kasih. Khianat. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia, orang ini, kenapa jadi baik? Dikatakan sampai Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin ketika itu terkagum-kagum dengan adab dan perangainya. Kata Amr bin al-As, dia ini berakhlak dengan 4 akhlak dan meninggalkan 3 akhlak. Dia tidak bercanda dengan orang yang tidak pantas, orang yang tidak terpercaya akalnya dan tidak terpercaya agamanya, dan tidak bermajlis dengan li'amun nas, dengan orang-orang jelek. Yang ketiga, wa taraka minal kalami kullama taghandara minhu. Dan meninggalkan pembicaraan, setiap pembicaraan yang tagandar. Disebutkan di sini tagandar. Gandar adalah gulam as-samin al-ghalib. Seorang anak yang badannya gemuk. Ini dikatakan gundar. Apa maksudnya ucapan yang gundar? Ucapan yang gemuk. Tarkul kalam al-ghalidh, tidak berbicara dengan ucapan besar. Madzmum, tercela. Wallahu a'lam. Demikian kata penyusun, bahwa mana gundar adalah orang yang gemuk, anak yang gemuk, sehingga pembicaraan gundar itu pembicaraan yang gemuk. Kalau kita katakan secara bebas, ucapan yang sok-sokan, sok-sokan. Wow, besar, kalau ngomong-ngomong besar. Bicara seakan-akan dia adalah alim, ulama, syekh, kebir. saya berfatwa dan setelah saya berijtihad, saya baca semua kitab-kitab hadis. Sebentar. Kitab hadis yang mana yang kamu sudah baca? Ya, Arba'in Nawawi ya. Masya Allah. Bahasanya tinggi banget. Setelah saya baca semua kitab-kitab hadis. Saya kan gak bilang semua. Setelah saya baca kitab-kitab hadis. Memang kitab hadis yang saya baca Bulughul Maram sama Arba'in. Masya Allah. Tapi terkesan, kalau dia sudah baca semua kitab. Ini khudin al-azikumullah. Dikatakan dengan omong besar, tagandar. Orang ini dikatakan akhlaknya baik karena sopan, tawadhu dan tidak berbicara dengan ucapan yang tagandar, ucapan besar, tinggi yang bukan kelasnya dia, tidak. Sederhana saja, apa adanya dia sampaikan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka kita mendapatkan dari sini faedah tentang akhlak yang baik. Khususnya dalam bermajelis, kalau ketemu dengan ikhwan, hendaklah kita menemunya dengan wajah yang manis. Sesungguhnya senyum itu sedekah. Tersenyum kepada saudaramu, sedekah. Ibtisama. Li akhika, sedekah. Kenapa kok bakhil? Enggak pakai tenaga, enggak pakai modal, enggak pakai uang, enggak pakai apa susah tertawa. Senyum, tanya apa kabarnya. Apa kamu enggak rindu kepadanya? Atau kamu dalam keadaan tidak pernah memikirkan dia? Dia sahabatmu, dia temanmu, dia saudaramu. Yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara, memilih kata-kata yang tepat. Sudah pernah dibahas di sini juga, di majelis ini. Kita menyebutkan madu. Itu kata yang bagus. Tetapi kalau kita pakai bahasa yang salah terkesan jelek. Apa yang kamu minum? Muntahan tawon. Terkesannya jelek sekali. Sesungguhnya dia tidak salah. Dalam makna memang itu. Qai'ul zanabiri. Qai'ul zanabir artinya qai'ul zumbur. Untahannya tawon. Tetapi yang engkau tidak pandai adalah memilih kata. Dan seringkali terjadi di masyarakat dakwah kita ditolak. Ternyata bukan karena inti yang kita sampaikan. Bukan. Ternyata bahasa yang kita pilih yang salah. Ini sering terjadi. Ya tidak kita pungkiri ada yang memang anti sunnah ada. Tetapi yang sering terjadi, karena bahasanya salah, keliru, maka mereka marah duluan, emosi duluan, dalam keadaan belum tahu yang kamu bawa ini apa. Maunya kita menyampaikan kata-kata tadi apa, belum kesampaian pada mereka. Maka hati-hati. Yang kedua, tutur kata yang baik. Yang ketiga, termasuk akhlak dalam bermajlis adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi pembicara yang baik mudah. Kamu bicara-bicara, ngomong segala macam, Masya Allah. Coba, jadi pendengar yang baik. Artinya kalau temanmu berbicara, saudaramu berbicara, dengar dengan baik. Jangan, sudah kamu ngomong apa? Loh, dia belum menyampaikan kata-katanya, kamu sudah gitu kan? Ya saya tahu. Gak usah teruskan. Saya ngerti itu semua. Ini bukan pendengar yang baik. Imam Syafi'i rahimahullah ketika diajak bicara seorang pemuda menyampaikan satu riwayat didengarkan sampai selesai. Kata Imam Malik, aku sudah mendengar hadis ini sejak dia belum lahir. Tapi dia dengarkan. Tapi apa hadisnya? Didengarkan sampai selesai. Jazakallah khair. Selesai. Wallahi kata beliau, aku sudah dengar hadis itu sebelum dia lahir. Ini akhlak yang baik. Mendengarkan lawan bicara ketika berbicara. Kemudian kalau ternyata berbeda pendapat dengan orang lain dalam perkara-perkara yang wajar untuk berbeda pendapat, yakni masalah-masalah ijtihadiyah, apalagi masalah duniawiyah, Saya katakan apalagi masalah duniawiyah, karena terjadi di sekian tempat pertikaian di antara ikhwah, bahkan di pondok pesantren, hanya karena masalah kebijakan pondok pesantren. Masalah dunia, sebaiknya jam segini, jangan jam 8 saja. Jam 8 apa dalilnya, jam 7 apa dalilnya? Ada? Tidak ada, itu masalah-masalah yang urusannya dunia, teknis saja. Kenapa masalah teknis harus bertikai? Kamu sampaikan argumenmu bahwa ini menurut saya, ini keuntungannya, ini yang kita hindari dari kerugiannya. Beliau menyampaikan yang lain, dan ternyata pimpinan kita memilih yang itu. Ya sudah. Bi aisyaril mu'na, ngalah dengan mudah. Enggak usah kaku-kaku amat dalam masalah-masalah seperti itu. Masalah teknis sampai na'udzubillah di sebagian tempat pembangunan masjid, sampai kemudian orang itu berkata, "Wallahi saya enggak akan injek lagi masjid itu." Lu masjid salah apa? Apa salahnya masjid? Baitullah. Waqaf lillah. Sampai dia berkata, saya tidak akan menginjak masjid itu lagi. Padahal awalnya dia panitia pembangunannya. Ini ikhwanina a'azakumullah, akhlak yang jelek. Akhlak yang buruk. Kaku. Semestinya idza khulifa, kalau diselisihi oleh sahabatnya, saudaranya, sama-sama ahlus sunnah, ikhwah salafiyin, apalagi pada perkara teknis, silahkan sampaikan argumenmu, kalau diterima. Kalau gak diterima, ngalah. Dengan mudah. Sehingga terjadi ukhuwah yang kokoh. Ukhuwah ini sangat tinggi. Bahkan kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ukhuwah imaniyah ini merupakan aslun min usul ahli sunnah wal jamaah. Pokok. Masa pokok ini kalah hanya karena urusan masalah teknis tadi, kamu diselisihi gak mau. Diselisihi, tidak mau. Padahal masalah-masalah teknis, masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ini barakallahu fikum, akhirnya menghancurkan sesuatu yang pokok, yaitu ukhuwah di antara ahli sunnah. Tapi barakallahu fikum, demikian pula kebanyakan mizah, kebanyakan guyon dengan orang yang tidak tepat lagi, itu juga membuat dan memicu permasalahan dan pertikaian. Demikian pula bermajlis dengan orang-orang jelek, termasuk di dalamnya ahlul bid'ah, ahlul hawa, hizbiyin dan sebagainya, itu juga akan membuat pertikaian dan permasalahan. Juga berbicara, hendaklah jangan melampaui batas dirinya. Jangan ketinggian. Qala Muhammad ibn Nadhr al-Harith al-Harithi rahimahullah. Faedah berikutnya, faedah lain, karena memang ini judul babnya faedah-faedah lepas, faedah yang berbeda-beda. Fawaid, wa adab, wa nasaih. Kata Muhammad ibn Nadhr al-Harithi rahimahullah, awalul ilmi as-samtu, thumma al-istima'u lahu, thumma al-amal bihi, thumma hifdahu, thumma nasharahu, thumma nasharahu, thumma nasharahu. Tahapan pertama dari ilmu adalah mendengar dengan baik. Mendengar nasihat, mendengar kajian, mendengar ilmu dari para ulama, mendengar hadis-hadis ketika dibacakan oleh para asatidah, mendengarkan berbagai macam ilmu yang disampaikan dalam kajian-kajian. As-samt, mendengarkan dengan baik, dengan perhatian. Yang pertama, diam. Belajar diam. Kedua, mendengar. As-samt dengan al-istima' sering dibarengkan bersama-sama. Diam dan mendengar dengan baik. As-samt wal-insat. As-samtu wal-insat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tetapi as-samtu lebih mengarah kepada diam, tidak berbicara tanpa ilmu. As-samtu lebih mengarah kepada diam untuk tidak komentar, tidak berbicara kalau engkau tidak tahu. Makanya dikatakan oleh beberapa ulama yang lain, awalul ilmi qauluhu la adri. Pertama, atau ilmu yang pertama adalah ucapan seseorang, saya tidak tahu. Belajar untuk berkata, saya tidak tahu. Saya mau belajar. Siap belajar? Siap. Pertama, belajarlah berkata, saya tidak tahu. Kalau ditanya ini, tanya itu, masalah agama yang kamu belum tahu, katakan, la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Baru kemudian dengarkan ilmu. Insat. Dengarkan kajian. Dengarkan ta'lim. Dengarkan hadis-hadis. Thumma al-amal bihi. Kemudian kerjakan ilmu tadi. Al-ilm, jika dikerjakan, akan nempel. Kalau enggak dikerjakan, akan hilang. Sebagaimana asar dari Ali bin Abi Thalib. Hatafal ilmu bil amal. Fa'in amila wa illa artahal. Ilmu itu selalu membisikkan kepada pemiliknya, kerjakan aku, kerjakan aku. Kalau dikerjakan, dia akan tetap di sana. Wa illa artahal, kalau tidak akan pergi. Ilmu tadi. Hatafal ilmu bil amal. Fa'in amila wa illa artahal. Ilmu itu mengajak orangnya, pemiliknya untuk amalkan, amalkan, amalkan. Kalau diamalkan akan mapan dia di sana pada orang tadi, tetapi kalau tidak diamalkan irtahal, akan hilang. Qul ibn na'azakumullah. Maka ilmu yang diamalkan adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan berarti ilmu yang ghairu nafi', yang tidak bermanfaat. Karena ilmu dikatakan bermanfaat atau tidak bermanfaat dari dua sisi. Pertama, dari zatnya, ilmunya. Kalau itu ilmu syariah, ilmu qala Allah wa qala Rasul, jelas nafi'. Kalau ilmu sihir, ilmu filsafat, ghairu nafi'. Tetapi dari sisi kedua, dilihat dari orangnya, pemiliknya. Walaupun ilmunya ilmu nafi', kalau dia tidak mengerjakan, berarti ghairu nafi' fi nafsihi, atau ghairu nafi' fi sahibihi. Berarti dia tidak bermanfaat pada orang itu. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Pertama, diam. Memperhatikan dengan baik. Mendengar. Yang kedua, kerjakan. Yang ketiga, hifdhuhu. Kemudian menghafal. Thumma nashruhu. Kemudian menyebarkan. Menyampaikannya pada orang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Liyundhiru qawmahu idha. Liyundhiru qawmahum idha raja'u ilaihim. Mengingatkan kaumnya ketika kembali kepada mereka. Jangan dibalik-balik. Urutannya demikian. As-samtu al-istima'u wal-amalu thumma hifdhuhu thumma nashru. Diam, kemudian mendengar, kemudian beramal, kemudian menghafal, kemudian menyebarkan. Berkata Abu Qilabah di Ayyub rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Qala idza hadatha laka ilmun fahdus fihi ibadah wa la yakun hammuka an tuhaddith bihi an-nas. Kalau terjadi padamu sebuah ilmu, maka wujudkanlah ibadah. Jangan sampai hammuka, keinginanmu hanya menyampaikan. Seringkali kalau kita baca faedah atau mendengar faedah, wah, ini bagus sekali nih, langsung share, ya kan? Langsung kopas, kirim. Semangatnya tuh ingin menyampaikan pada orang lain. Dan itu sejak dulu memang. Kalau dapat ilmu apalagi dia merasa baru, wah, ini bagus sekali nih, langsung kepikiran, si fulan belum dengar ini, kirim. Si fulan belum dengar, kirim. Ini kalau disebarkan di sini bagus sekali. Ini kalau disampaikan di sini bagus sekali. Kalau ini dimasukkan ke dalam buletin, dalam majalah, sangat bagus ini. Yang terpikir adalah nasyruhu. Kata beliau, kata Abu Qilabah kepada Ayyub rahimahumullah, kalau terjadi sebuah ilmu, sampai kepadamu sebuah ilmu, maka wujudkanlah dalam bentuk ibadah. Yani kerjakan, amalkan. Janganlah hammuka antuhadditsa bihin nas. Jangan kepentinganmu hanya bagaimana menyampaikan pada manusia. Jangan cuma itu. Itu nanti keberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Diam, dengar, kerjakan, hafalkan, sampaikan. Tapi seringkali ini jadi yang pertama. Begitu dengar, langsung sampaikan. Telinga ini dengan lidah nyambung. Begitu dengar, langsung ngomong. Qul inna a'udzubikumullah, padahal wa in kana haqqan, walaupun itu hak, kadang-kadang belum waktunya disampaikan pada orang lain yang tidak sepertimu. Iya kan? Oh, ini baru ini. Sampaikan pada orang lain. Ternyata orang lain salah paham, enggak seperti kamu. Karena kelasnya berbeda. Karena kamu keburu-buru menyampaikan pada mereka. Qanibina azakumullah, khatibun nas ala qadri uqulihim, hajak bicara manusia sekadar akal mereka, sekadar nalar mereka, seberapa mereka kelasnya. Jangan sampai mereka salah paham. Jangan sampai an yahdus au an tahdus ala ba'dihim fitnah, akan terjadi pada sebagian yang lain jadi fitnah. Jadi salah paham. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini juga faedah yang penting. Faedah yang sangat bagus. Qala Abu Tayyib Sahal ibn Muhammad As-Su'luqi rahimahullah. Beliau berkata, masih berkait dengan pembahasan ini, yaitu menyampaikan sebelum waktunya. Qala man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawani. Siapa yang tasaddara, tasaddara itu menyampaikan, qabla awanihi, sebelum waktunya, atau lebih tepatnya bukan hanya menyampaikan, dia menulis buku atau dia membuat kajian-kajian, itu tasaddara namanya. Apa terjemahan yang tepat? Tampil. Siapa yang tampil dalam keadaan belum waktunya, faqad tasadda li hawani, maka dia sedang mengarah kepada kehancurannya, kehinaannya. Hawan, kehinaan. Saya ini sudah mampu, saya sudah bisa, saya ini hafal ini, hafal ini, hafal itu. Ujub binafsihi, merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya, mulai dia tampil, berbicara, khutbah di sana, khutbah di sini, bikin pengajian umum, nulis, mulai tulis kitab dan sebagainya. Padahal dia hampir-hampir tidak pernah belajar di pondok pesantren. Hanya kebetulan dia pernah kerja di Saudi, bisa sedikit baca kitab. Bagaimana Ustaz? Tolong periksa tulisan saya. Kamu belajar di mana? Ini terjadi. Oh enggak, Ustaz. Kebetulan saya sedikit-sedikit bisa baca kitab. Ya iya, belajar di mana bahasa Arabnya? Ternyata bekas TKI. Sedikit-sedikit bisa bahasa Arab katanya. Nulis buku setebal ini. Tolong periksa Ustaz, saya taruh. Saya malas periksanya. Kok berani amat menulis buku sekian tebalnya dalam keadaan dia enggak punya ilmu? Khana bin Na'azakullah, dan itu bukan satu, sekian kali kita mendapati orang-orang yang seperti itu. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak terpaksa, kita ini pengen jadi thullabul ilm, enggak pengen jadi pengajar, enggak pengen jadi orang yang menyampaikan ilmu ke sana kemari, penginnya jadi thullabul ilm. Tanyakan pada asatidzah. Pengennya duduk bersimpuh bersama para ulama. Tetapi mereka hampir-hampir memaksa. Tolong Ustaz, tolong Ustaz. sampaikan, tolong ajari kami. Qulibina azakumullah. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kalimat-kalimat yang sangat bagus sekali dari Abu Thayyib Sahal bin Muhammad As-Su'luqi. Man tasaddara qabla awanih faqad tasadda li hawanih. Siapa yang tampil sebelum waktunya akan justru mengarah pada kehancurannya. Malah jadi ditahzir. Kenapa ditahzir? Oh, salahnya bahaya. Bukan satu, bukan sekian kali ngawur bicaranya. Akhirnya malah ditahzir. Malah jatuh dia kehormatannya. Khamilina azakumullah. Ini barakallahu fikum karena tasadda qabla awani. Tampil sebelum waktunya. Apa kata pepatah bahasa Arab? Man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Bahkan itu kaidah, bukan hanya pepatah. Kaidah dibahas dalam fiqih. Man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka dia terbalas dengan kebalikannya. Terburu-buru sholat duhur sebelum zawal, diterima apa enggak diterima? Enggak diterima. Terburu-buru untuk mengerjakan sesuatu sebelum waktunya, uqiba bihirmani. Justru dia akan mendapatkan sebaliknya. Qala Umar ibn Abdul Aziz, atau mau adzan dulu? Sebelum kita lanjutkan. Adzan dulu, kita lanjutkan sedikit baru kita salat. Tafadhol. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد. Yang berikutnya faedah dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Amirul Mu'minin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia menulis surat kepada Adi ibn Arta'ah, menyampaikan nasihatnya. Qal, beliau berkata, min Abdillah Umar Amirul Mukminin ila Adi ibn Arta'ah. Surat dari Abdullah hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Adi bin Arta'ah. Amma ba'd, fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa huwa. Sungguh aku memuji di hadapanmu Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah di hadapanmu, yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Amma ba'd, fa inni usika bi taqwallah. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa pada Allah. Amirul Mukminin, seorang khalifah, pimpinan sebuah negara, memberikan surat kepada gubernurnya, kepada pegawainya, dengan akhlak atau dengan adab, dengan nasihat yang sangat berharga. Diawali dengan nasihat takwa. Usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, wal iqtisad fi amri, dan hendaklah sederhana dalam segala urusan. Sederhana maknanya tidak berlebihan. Sederhana, yakni iqtisad bighairi ghulu wala ifrat. Tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Wa tiba'u sunnati nabiyyihi, dan hendaklah engkau mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa turku ma ahdatsal muhdithuna ba'dahu mimma jarat bihi sunnatuh. Nasihat berikutnya, dan meninggalkan apa yang diada-adakan oleh orang-orang yang mengada-adakan bid'ah dalam agama. Meninggalkan kebid'ahan yang diada-adakan oleh para muhdisun. Mimma jarat bihi sunnatuhu, apa yang sudah berlangsung sunnah, sudah ada sunnahnya, maka tinggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kufu mu'natuhu, karena sudah dicukupi kebutuhannya. Artinya agama ini lengkap, tidak kurang, sudah dicukupi. Fa'alaika biluzumis sunnah, maka atasmu untuk berpegang dengan sunnah. Fa'innaha laka bi'idnillahi usmah, karena itu dengan izin Allah akan menjadi usmah. Berpegang dengan sunnah akan menjadi usmah, perlindungan. Itu sudah pernah lewat, masih ingat? Di awal bab, di dalam awal kitab kita sudah ada nasihat ini, tapi tidak mengapa kita ulangi, dan beliau penulis mengulangi kembali karena banyak faedah di dalamnya, terutama dalam masalah prinsip-prinsip dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa siapa yang berpegang dengan sunnah akan menjadi ismah, akan menjadi perlindungan. Karena sunnah-sunnah itu dikatakan hisnun hasin. Hisnun hasin, benteng yang kokoh. Setiap ada kesesatan, kebid'ahan akan tertolak dengan sunnah. Dalam masalah itu sudah ada hadis. Oh ini bagus. Dalam masalah itu sudah ada sunnah ini. Ada lagi, tapi ide saya cemerlang ini. Masalah itu sudah ada hadis. Tertolak semua bid'ah-bid'ah. Kalau sunnah kita hidupkan secara lengkap, maka terlindung dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Wa'alam anna an-nasa lam yuhdithu bid'atan illa wa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha wa 'ibratan fiha. Ketahuilah bahwa manusia tidak mengada-adakan kebid'ahan, tambahan-tambahan dalam agama, kecuali sudah lewat sebelumnya apa yang merupakan dalil tentangnya atau ibrah, pelajaran daripadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena agama ini telah lengkap, maka setiap ada kebid'ahan maka pasti akan bertentangan dengan sunnah. Pasti sudah ada sunnah yang menerangkan bahwa bid'ah itu jelek, yang tadi itu bertentangan. Sudah banyak contoh-contohnya. Fa inna sunnah innama sannaha man 'alima ma fi khilafiha min al-khata'i waz-zalal wal-humqi wat-ta'ammuq. Karena sesungguhnya sunnah ini sudah digariskan oleh seorang yang tahu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menyelisih sunnah ini mesti salah. Yang menyelisih sunnah ini mesti zalal, ketergelinciran. Wal humq, kebodohan. Wat ta'ammuq, berlebih-lebihan. Sunnah ini diajarkan, digariskan, dicontohkan oleh seorang yang tahu kalau selain ini jelek. Selain ini kebodohan. Selain ini ketergelinciran. Selain ini sesuatu yang ta'ammuq, memberat-beratkan. Farda li nafsika ma radiya bihi al-qaum li anfusihim. Maka ridailah untukmu, wahai Adi ibni Arta'ah, ridailah untuk dirimu apa yang diridai oleh kaum tersebut untuk diri-diri mereka. Maksudnya kaum pertama, para sahabat. Fa innahum as-sabiqun, karena merekalah para pendahulu. Wa innahum an 'ilmin waqafu, karena mereka berhenti karena ilmu. Dengan pandangan yang tajam mereka berhenti, tidak mengerjakan sesuatu karena ilmu. Berhenti dari sesuatu karena pandangan ilmu. Walahum kanu 'ala kashfil umuri aqwa, dan mereka kalau mau menyingkapkan sekian perkara, mereka lebih mampu, lebih bisa. Bifadli fihi law kana ahra, kalau saja itu diperlukan, kalau saja itu baik, mereka lebih mampu dan mereka lebih dulu. karena mereka memiliki keutamaan, memiliki kelebihan. Fala in kana al-huda ma antum alaih faqad sabaqtumuhum ilayhi wa la in qult innama ahdatha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba ghayra sabilihim. Kalau al-huda itu apa yang ada pada kalian, berarti kalian mendahului mereka, berarti kalian lebih hebat dari mereka, daripada sahabat, yang berarti bertentangan dengan sekian ayat dan hadis yang mengatakan keutamaan para sahabat. Wa innama ahdatha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba ghayra sabilihim. Padahal yang namanya perkara baru, bid'ah, tidak diada-adakan kecuali oleh orang-orang yang datang belakangan dan tidak menjalani jalan sahabat. Kalau menjalani jalan sahabat, tidak akan mengada-adakan perkara baru. Akan cukup semuanya. Illa man ibtagha ghayra sunnatihim. Tidak akan mengada-adakan kebidahan kecuali mereka-mereka yang mencari selain sunnah, yang lebih menginginkan selain ajaran Nabi, atau raghiba bi nafsihi anhum, atau yang tidak merasa perlu untuk mengikuti para sahabat. Itu yang mengada-adakan kebidahan. Yang selalu mengada-adakan kebidahan adalah orang yang merasa lebih hebat dari para sahabat, tidak perlu kepada sahabat, raghiba bi nafsihi anhum, yang merasa enggak butuh kepada sahabat. Innahum lahumus sabiqun. Padahal mereka para sahabat adalah para pendahulu. Laqad takallamu fihi bima yakfi. Mereka sudah berbicara dengan ucapan yang cukup. Menasehati dengan nasihat yang cukup, membimbing dengan bimbingan yang cukup, menyampaikan dari Nabi dengan amanah semuanya. Wa wasafu minhu ma yashfi. Dan sudah menyampaikan apa yang bisa menyembuhkan. Menyembuhkan kebodohan, menyembuhkan kesesatan, menyembuhkan kegelisahan, menyembuhkan keraguan. Fama dunahum muqassir. Maka apa yang di bawah sahabat kurang sempurna. Muqassir. Wa ma fauqahum, dan apa yang di atas sahabat memberat-beratkan. Muhassir. Laqad qassara anhum aqwamun fajafau. Sekian kaum meninggalkan apa yang diajarkan para salaf, meninggalkan apa yang diajarkan sahabat. Fajafau, akhirnya jafa, kaku. Wa tamaa anhum akharun, sedangkan yang lain melampaui batas, melebihi para sahabat. Apa akibatnya? Faghalau, akhirnya ekstrim, ghulu, berlebih-lebihan. Wa innahum baina dhalika la'ala hudan mustaqim, sedangkan mereka para sahabat di tengah-tengah antara keduanya, di atas petunjuk jalan yang lurus. Di antara keduanya, yakni di antara ghulu wal jafa, yang ini kurang ngikut sahabat, jafau, yang ini di atas sahabat melampaui batas, ghalau, ghulu. Maka para sahabat di tengah-tengah antara ghulu dengan jafa, di antara tafrid dengan ifrat, tengah-tengah di antara ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tidak kita terangkan dengan panjang lebar karena sudah kita pernah baca dalam kitab yang sama. Di awal kitab. Qala Mubashir ibn Ismail al-Hanbali al-Hubli. Berkata Mubashir ibn Ismail rahimahullah. Qila lil Auza'i. Pernah ada yang berkata pada Auza'i rahimahullah, yani Abu Amr Abdurrahman ibn Amr. Inna rajulan yaqul ana ujalis ahli sunnah wa ujalis ahli al-bid'ah. Sesungguhnya ada seorang berkata kepadanya, aku duduk bermajlis dengan ahli sunnah, dan aku duduk juga bermajlis dengan ahli bid'ah. Sepertinya sudah ada sururi waktu itu. Hizbi. Ana ujalis ahli sunnah wa ujalis ahli bid'ah. Aku duduk di sana, aku duduk di sini. Aku bermajlis dengan mereka, dan aku juga bermajlis dengan mereka. Apa kata Al-Auza'i? Qala Al-Auza'i rahimahullah, hadza rajulun yuridu an yusawi bainal haqq wal batil. Orang ini berarti ingin menyamakan antara hak dengan batil. Ini ahlul hak, ini ahlul batil. Tetapi dia sok bijak, saya duduk di sana, duduk di sini juga. Saya duduk bersama mereka dan bersama mereka. Duduk bersama ahlul bid'ah, duduk juga bersama ahlul sunnah. Berarti orang ini ingin menyamakan antara hak dengan batil. Ingin menyamakan antara ahlul haqi wa ahlul batil. Padahal Allah berfirman. Apa kata Allah SWT? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Afanaj'alul muslimin kal mujrimin. Kata Allah, apakah kami akan samakan antara mujrimin dengan muslimin? Muslimin dengan mujrimin? Tentu tidak. Itu maknanya. Mana ayat ini? Kami enggak akan samakan. Memang tidak sama ahlul haqqi wa ahlul batil. Tidak sama antara hak dan batil. Enggak sama muslimin dengan mujrimin. Qul inna a'udzukumullah. Qala, dikatakan juga oleh Abu Abdullah Ubaidillah ibni Muhammad ibni Battah al-Ukbari rahimahullah. Mengomentari ucapan Al-Auza'i. Qala sadaqal Auza'i. Sungguh benar ucapan Auza'i. Bahwa orang yang ingin duduk di sana, ingin duduk di sini. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Adalah orang yang tidak bisa membedakan antara hak dengan batil. Orang yang ingin menyamakan antara hak dengan batil. Sadaqal Auza'i. Kata Ibn Battah al-Ukbari, sungguh benar al-Auza'i. Inna hadha rajulun. La ya'riful haqqa wal batil. Berarti orang ini enggak mengerti mana hak mana batil. Walal kufri minal iman, enggak tahu pula mana kufur mana iman. Wa fi mithli hadza nazala al-Qur'an, dan tentang inilah turun al-Qur'an. Waradat as-sunnah, datang pula sunnah-sunnah dari Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau menghadap orang beriman, bertemu orang beriman, inna ma'akum. Kalau ketemu setan-setan mereka juga berkata inna ma'akum. Masyaallah, ma'akum, ma'akum, ma'akum, ma'akul linnas, bersama setiap golongan manusia. Idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau bersama orang beriman, kami beriman bersama kalian. Kalau bertemu dengan mereka para syayatin, para munafikin, qalu, mereka berkata inna ma'akum, kami bersama kalian juga. Qul inna a'udzukumullah. Orang yang duduk di sana, duduk di sini. Bermajlis di sana, bermajlis di sini. Orang yang ingin menyamakan antara hak dengan batil. Kalau jelas-jelas hak dan batil itu berbeda, pasti sikap kita pada yang ini dan yang itu pasti berbeda. Enggak mungkin disamakan. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Apalagi ahlul bid'ah yang sudah-sudah jelas kebid'ahannya. Mu'tazilah, Syiah, berbagai macam aliran-aliran wahdatul wujud. Berbagai macam sufi yang ekstrim, berbagai macam kelompok-kelompok hizbiyah yang jelas-jelas penyimpangannya dan sudah ma'ruf bagaimana ucapan-ucapan kufurnya. Qanibina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita mau sok bijak seperti tadi? Ana ujalis ahli sunnah wa ujalis ahli bid'ah. Hadza yuridu an yusawi bainal haqqi wal batil. Kata Al-Auza'i, ini orang ingin nyamakan hak dengan batil yang jelas-jelas berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, afanajalul muslimin kal mujrimin? Apakah aku akan menyamakan muslimin dengan mujrimin? Hendaklah kita membedakan antara keduanya sehingga sikap kita pun berbeda. Barakallahu fikum. Intaha. Selesai bab. Alhamdulillah. Yang akan datang kita akan bahas insyaallah al-ilmu wal ulama. Kedudukan ilmu dan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan silakan.